Mitra bisnis, pemerintah berencana menggabungkan beberapa lembaga penjamin sosial yang ada seperti Jamsostek, Askes, Taspen, dan Asabri menjadi satu lembaga yang mengurus seluruh sistem jaminan sosial nasional. Padahal, berbagai kalangan menilai setiap lembaga yang sudah ada sekarang sudah bisa menjalankan tugasnya masing-masing. Untuk membahas soal tadi, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bila pun rencana itu direalisasikan nantinya, apa yang harus disiapkan? Idenya baik, Anda punya sebuah sistem jaminan sosial nasional SJSN. Ide yang mulia, yang baik ini tentu harus didukung, menurut saya. Sekarang persoalannya, nggak bisa hanya berangkat dari ide yang mulia, yang baik saja. Dia harus masuk lebih detail ke dalam implementasinya seperti apa. Menjadi visible atau enggak. Yang paling baik adalah kita lihat pengalaman di negara-negara lain. Lihat sekarang Greece itu punya persoalan karena social security yang mereka pokoknya semuanya dijamin. Akibatnya fiskalnya enggak kuat. Perancis punya persoalan sekarang dengan social security. Welfare state itu sekarang menjadi masalah di mana-mana. China juga akan punya soal dengan pensiunnya, dengan jaminan sosialnya. Karena itu, bukan berarti bahwa SJSN kalau begitu jangan dibuat. Harus dibuat, tetapi harus didefine yang tidak membuat fiskalnya itu menjadi berbahaya. Saya ambil contoh gini, kalau Anda bikin sistem asuransi, di mana berapapun orang yang lakuin itu dibayar oleh negara, 30 tahun dari sekarang penduduk Indonesia makin lama makin tua. Kalau orang tua kan dia akan cenderung untuk penggunaan Medicare-nya lebih tinggi dong. Dia mulai lebih sering sakit, segala macam kan. Pada saat yang sama, orang tua, dia tidak bekerja lagi. Sehingga dia tidak bayar pajak. Kalau dia tidak bayar pajak, revenue-nya nggak ada. Sementara spending karena kesehatannya mulai menurun, makin banyak. Akibatnya kan budget defisitnya akan makin tinggi. Kalau budget defisit makin tinggi, maka negaranya harus utang. Itu sesuatu yang kita nggak mau, kan? Nah, karena itu, ketika merumuskan ini, yang harus dilakukan adalah secara detail sebetulnya. Detail apa saja, Mas, yang harus dirumuskan? Misalnya mengenai apa? Defined contribution atau defined benefit. Kalau defined benefit itu yang bilang Anda mau sakit apa aja ditanggung negara. Atau yang namanya defined contribution. Defined contribution itu si perusahaan tempat dia bekerja bayar kontribusi, si pekerjanya juga harus bayar. Kalau yang miskin kemudian ditanggung negara. Nah, sekarang kalau bicara mengenai yang miskin, definisinya mana? Departemen Kesehatan bicara mengenai 70 juta orang. Sementara kalau kita pakai BPS yang 20 juta orang. Apakah yang near poor mau di cover? Ini isu-isu detail ini yang saya kira harus dibicarakan. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.